wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, pemirsa dari Al-Muzani TV, alhamdulillah pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis ilmu yang kita masih pada majelis kita, yaitu kajian kitab Al-Qawaidul Arba dengan syarah Syekh bin Baz, dan kita masih di syarah kaidah yang kedua. Ya, tafadhal dibaca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Abdul Aziz ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر. طيب, maka mereka, orang-orang jahiliyah, mereka mengakui bahwa sembahan-sembahan mereka ini tidak memberikan manfaat, tidak dapat memberikan mudarat. Inilah keyakinan mereka. Mereka tidak pernah meyakini bahwasanya sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah itu dapat memberikan manfaat dan mudarat. Mereka tahu hanya Allah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Faddal. Wa annahum yashfa'una lahum wa yaqulu Allah jalla wa ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in wa yaqulu ta'ala ma lidh-dhalimina min hamimin wa la syafi'i yuta'. Baik. Maka mereka hanya meyakini bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka ibadahi dari berbagai macam berhala yang merupakan gambaran orang-orang soleh yang telah wafat dan makamnya dimuseumkan atau dibuat kubah sehingga jadilah dia makam keramat yang mereka beribadah kepadanya. Mereka meyakini bahwa orang-orang soleh yang telah mati yang mereka ibadahi tersebut hanya dapat memberikan syafaat untuk mereka. Bagi mereka yang beriman kepada akhirat, maka ini minoritasnya kaum musyrikin Quraisy, maka ini memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah di hari akhirat kelak. Nah, yang mayoritasnya musyrikin Quraisy yang mereka tidak beriman kepada hari kiamat, mereka meyakini bahwasanya berhala yang mereka ibadahi itu dapat memberikan syafaat untuk mereka di dunia, untuk kemaslahatan dunia mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, yaitu para nabi, para rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, para aulia, para wali min auliaillah, itu tidak akan pernah dapat memberikan syafaat kepada mereka. Juga malaikat. Maka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, yang Allah berikan kemuliaan dengan memberikan syafaat kepada yang lainnya, itu tidak akan pernah didapatkan oleh mereka. Mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adh-dhalimin?" Mudzalimin di sini adalah musyrikin. Dan zalimin musyrikin tersebut di hari kiamat kelak di neraka, mereka tidak memiliki teman dekat. Tidak memiliki syafi', pemberi syafaat yang yuta', yang dapat diterima syafaatnya. Tafadhal. Wa hadha syirku. Wa hadha syirku adhalla husul asy-syafa'ati lahum. Maka kesyirikan ini sudah membatalkan mereka mendapatkan syafaat. Karena Nabi SAW menyatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku kelak di hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Maksudnya apa? Dia mengucapkan dengan lisannya, meyakini dalam hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang ketiga, dia merealisasikan dengan amal jawarihnya, dengan amalan anggota badan, bahwa dia hanya menyembah Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Fadl. Walam yanfa'hum bal darrahum. Nah, maka tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Bahkan kesyirikan tersebut akan memudaratkan mereka. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan kemudaratan yang mereka dapatkan. Di antaranya kalau mereka mati, tidak bertobat dari kesyirikan mereka. Walaupun mereka setelah berbuat syirik, tetap sholat, tetap mengucapkan la ilaha illallah. Namun tanpa didasari pertobatan dari kesyirikan tersebut. maka tidak bermanfaat dan Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan amalan yang dia lakukan dari amal-amal saleh sebelum dia melakukan kesyirikan terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka semua amalanmu akan terhapus dan kau menjadi orang yang merugi. Dan dia dijamin oleh Allah tidak akan masuk ke surga. Ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Dan banyak lagi kemudaratan yang akan dia dapatkan dari hasil kesyirikan yang dia lakukan. Tafadhal. Wa innamal ladzi yanfa'uhum huwa at-taubatu ila Allah wal istiqamatu 'ala at-tauhid. Nah, yang bermanfaat untuk dia kalau dia berbuat kesyirikan ialah dia bertaubat pada Allah dan istiqamah di atas tauhid. Fa in tabu wa aqamu shalah. Jika mereka bertaubat, bertaubat dari apa? Dari kesyirikan dan dia menegakkan salat. Dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, baru dia saudara kalian dalam agama Islam. Tapi kalau tidak bertobat, maka tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ini banyak orang yang berbuat kesyirikan, setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah dalam mengumandangkan azan, apakah dia dalam tahiyat salatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam zikir-zikir yang diucapkan. Kalau tidak dilandasi taubat dari kesyirikan yang dia lakukan, maka ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat sedikit pun. Ini yang mesti dipahami. Taubat dari apa? Dari kesyirikan yang dia lakukan. Dan dia meyakini perbuatan nista yang dia lakukan sebelumnya berupa kesyirikan. Apakah itu memberikan tumbal kepada jin, kepada arwah leluhur, ya, sedekah bumi, sedekah laut yang dipersembahkan untuk selain Allah. Dia beristighosah kepada makam-makam wali, makam-makam sunan, orang-orang saleh. Dia berdoa, meminta, bernazar. Dan seterusnya dari segala jenis ibadah yang dia peruntukkan untuk selain Allah, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak bermanfaat. Karena sebagaimana di mukaddimah, ibadah, tauhid, apabila dimasuki oleh kesyirikan, maka akan menghapus semua ibadah tersebut. Sebagaimana najis akan membatalkan taharah. Dan tidak mungkin pada diri seorang hamba, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak mungkin di dalam diri seorang hamba tergabung dua hal, yaitu kesyirikan dan tauhid. Apabila kesyirikan ada di dalam kalbu seorang hamba, tauhidnya lepas. Sebaliknya, apabila ada tauhid di hati seorang hamba, maka tidak ada kesyirikan di situ. Tidak akan bergabung dua hal antara tauhid dan kesyirikan di kalbu seorang hamba. Tafadhal. Wa ibadatun lillahi wahdahu wal bu'du 'anil isyraki kama huwa ma'na la ilaha illallah. Yani yakhussuna Allah bil ibadati wad du'ai wal khawfi war raja'i wadh dhabhi wan nadhri wa la yushrikuna ma'a Allah ahadan la nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban wala jinniyan wala ghayra dhalika fa hadha huwa dinullah. Kemudian setelah dia bertobat dari kesyirikan, dia istiqomah di atas tauhid, maka dia pun beribadah kepada Allah semata. Wal bu'd, dan menjauhi kesyirikan. Sebagai makna, inilah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia harus menjauhi kesyirikan. Inilah Islam. Islam itu bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kita jauhi kesyirikan. Jangan dekat-dekat. Inilah makna la ilaha illallah. Ya'ni yakhussunallaha bil ibadah. Yaitu mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Apakah itu doa? Kita berdoa pada Allah semata. Tidak berdoa kepada makam wali, makam sunan. Wal khauf, takut. Takut di sini bukan takut yang tabii. Takut yang tabii itu takut yang wajar. Takut kepada begal, kepada hewan yang buas. Itu takut yang tabii. Tapi ini takut yang merupakan ibadah. Yang akan menghantarkan ibadah. Takut ini hanya pada Allah. Tidak boleh takut kepada Nyi Roro Kidul. Sehingga memberikan sesembahan, sesaji kepada Nyi Roro Kidul, membungkukkan sampai ruku, sampai memberikan sesaji kepada arwah jin-jin, memberikan tumbal supaya jalan yang baru dibangun tidak hancur, bangunan yang dibangun tidak memberikan mudarat, dan seterusnya. Ini khauf ibadah. Apabila diberikan pada selain Allah, maka inilah syirik akbar yang konsekuensinya tadi telah dijelaskan. Dosanya tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat. Amalannya terhapus. Dia haram masuk surga. Dia kekal di neraka. Di dunia hilang hak-hak dia sebagai muslim. Hak-hak dia hilang sebagai muslim. Ini perlu dipahamin. Waraja dan harapan dia. Dia berikan hanya pada Allah. Sembelihan dia hanya dia berikan pada Allah. Dia tidak menyembelih dalam rangka memberikan tumbal. Ketika dia baru membangun rumah, membangun jalan, membangun infrastruktur. Dia tidak memberikan sesaji kepada arwah-arwah leluhur dalam proses sedekah laut, sedekah bumi. Ya, ini dilaknat oleh Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la yusyrikuna ma'allahi ahada. Dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, apakah kepada nabi yang diutus sekalipun, kepada malaikat yang didekatkan sekalipun, kepada jin dan yang lainnya. Inilah agama Allah yang hakiki. Inilah Islam yang hakiki. Yang jauh dari kesyirikan. Yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Fa inna at-tauhid wa ad-din wa al-islam huwa sarful ibadati lillahi wahdahu wa adamu sarfiha li ghairihi. Walau za'ama anna al-ghaira la yakhluqu wa la yarzuqu wa man sarafa lahu ibadatan min al-ibadati faqad kafara wa in i'taqadu hadha fahum ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluqu wa la tarzuqu wa annaha fakiratun wa mamlukatun falam ya'dharhumullahu ya'dhirhumullahu bidzalika bal kaffarahum bi talabihim asy-syafa'ata min ghairillahi wa sarfihimul ibadata li ghairihi fal hasilu أن دعاءهم غير الله غير فالحاصل أن دعاءهم غير الله واستغاثتهم بغير الهل وصرفهم وصرفهم بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا. نعم ini jumlah yajul abda musyrikan fi mahalli raf'in khobar anna yang anna du'ahum tadi. Naam. Baik. Dari mana tadi? Dari Aceh. Fa'inat tauhid wa din. Maka tauhid dan agama Islam ini adalah sarful ibadah lillahi wahdah. Yaitu memalingkan ibadah hanya kepada Allah semata. Inilah nanti seorang akan disebut sebagai Al-Hanif. Yang dia akan mengikuti Nabi Ibrahim Al-Hanif. Dan mereka semua akan disebut hunafa. Wa ma umiru ya illa liyabudullaha mukhlisina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah dalam keadaan mereka hunafa, hanif. Apa itu hanif? Yaitu al-muqbil ala Allah, menghadapkan dirinya di dalam ibadah hanya kepada Allah. Al-mu'rid an siwah, berpaling dalam memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia memberikan ibadahnya pada Allah. Tidak memberikan ibadah kepada jin-jin, wali-wali, sunan-sunan, kepada arwah leluhur. Tidak memberikan ibadah kepada makam-makam keramat dan seterusnya. Dan tidak memalingkan ibadah sedikit pun li ghairihi kepada selain Allah. Walau zama anna al-ghayra la yakhluqu wa la yarzuqu. Walaupun dia menyatakan, zama di sini maknanya qala. Walaupun dia menyatakan bahwasanya selain Allah yang dia ibadahi tersebut tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberikan rezeki. Ya. Nah, barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, kata Syekh bin Baz, faqad kafara, maka dia telah kufur. Ini yang disepakati oleh umat syirik akbar. Wa ini i'taqadu hada fahum ya'lamuna anna ibadah ma'budatihim, ya. Dan ya, jika mereka meyakini hal ini, bahwasanya mereka mengetahui bahwa sembahan mereka, afwan, wa in, walaupun mereka meyakini ya bahwa mereka, sembahan-sembahan mereka itu tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberikan rezeki, dan sembahan-sembahan mereka itu ya itu adalah fakir yang membutuhkan Allah, mamlukah, justru dikuasai oleh Allah. Ya, walaupun mereka meyakini, berhala-berhala mereka tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberikan rezeki. Falam ya'zar humumullahu, maka Allah tetap tidak memberikan uzur kepada mereka bidzalik, dengan perbuatan mereka ini. Bal kaffarahum bitalabihim asy-syafa'ata min ghairillah, kata Syekh bin Bas, bahkan Allah mengkafirkan mereka karena mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Wasarfal ibadati wal sarfal ibadat wasarfa wasarfahum al ibadata li ghairi, dan karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, sebagaimana musyrikin Allah kafirkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah, Allah sebut mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun kepada mereka. Tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun pada mereka. Ya, dan mereka mengklaim bahwasanya, ya, bahwasanya yang mereka ibadahin adalah akan memberikan syafaat untuk mereka. Atau mereka menyatakan bahwa yang mereka ibadah ini dengan niat kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah jawab, ya inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ketika Allah menjelaskan wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan ketika Allah menjelaskan, ya, walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, mereka ketika mereka menjadikan ibadah selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dalam pemberian ibadah, kata mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka, kepada wali-wali ini, melainkan agar wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah jawab, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta, maka dia dusta. Dia tidaklah mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah sebut dia kafar, kafir. Ya. Kemudian kata Syekh, ya, yaj'alul abada musyrikan. Bahkan hal ini, pemberian doa mereka kepada selain Allah, istighosah mereka, wastighosatahum, ya, bighairil hal, ini sudah dibaca? Sudah. Ya, sudah. Wastighosatahum bighairil halli, al-halli itu, halla itu masdar. Ya, halla, yahullu, masdarnya hallun. Ya. Maksudnya itu ialah yang zahara, yang bana, yang nampak. Dan istighosah mereka, ya, kepada selain yang nampak, maksudnya apa? Kalau kita istighosah kepada yang nampak itu boleh. Sebagaimana seorang pemuda Bani Israel meminta beristighosah kepada Musa. Kenapa? Dalam hal yang nampak. Bahwasanya Musa bisa membantu dia untuk mengalahkan adu musuhnya. Ya. Fastagosahu min syiatihi. Maka dari kelompoknya Musa beristighosah pada Musa. Ini boleh. Tapi ini beristighosah bighairil halli, pada selain yang tidak nampak. Beristighosah kepada makam Syekh Abdul Qadir Jilani. Untuk apa? Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolonglah kami di neraka kelak. Ini tidak nampak, maka ini tidak diperbolehkan. Beristighosah itu diperbolehkan pada makhluk, padahal yang mampu dilakukan oleh si makhluk tadi. Beristighosah, minta tolong kepadanya. Saya sedang dikepung musuh. Dia mampu. Yang dimintai tolong untuk mengalahkan orang-orang yang mengepungnya, maka ini boleh. Tapi ini maksudnya. Tapi berikutnya sudah dibaca? Walhasil? Udah. Wasarfahum ba'dal ibadati li ghairillah. Dan mereka memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, yaj'alul abda musyrikan. Maka hal ini menjadikan seorang hamba otomatis menjadi seorang musyrik. Seperti itu. Ya. Wa in aqarra, sudah dibaca? Tafadhal. Wa in aqarra bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Wa in aqarra anna ma'budatihim la tanfa'u wa la tadurru. Walakinnahu yuridu syafa'atahum. Au yuridu an yuqarribuhu. Fahadha la yukhallisuhu minasyirki. Naam. Ya, walaupun dia mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta, Walaupun dia mengakui, menetapkan bahwasanya sembahan-sembahan dia yang dia sembah, bahwasanya Nyi Roro Kidul yang dia ibadahi, makam-makam keramat, makam-makam sunan yang dia ibadahi, la tanfa wa la tadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat pada mereka. Mereka meyakini Allah yang mencipta, bukan Nyi Roro Kidul. Lakinnahu yuridu syafa'atahum, namun dia menginginkan syafaat wali-wali, sunan-sunan, orang-orang soleh yang dia berikan ibadah. Atau dia menginginkan apa? Ayyukarribuhu, agar wali-wali ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan asumsi mereka, kami ini orang salah, wali-wali kan orang soleh. Kami ini jauh dari Allah, wali-wali ini orang yang dekat dengan Allah. Kami ini kotor penuh dosa, sedangkan mereka adalah orang-orang yang suci. Maka malulah kami berhadapan langsung dengan Allah dalam ibadah, dalam munajat kami, dalam doa kami. Maka kami jadikan mereka sebagai fasilitator, jembatan yang akan menyampaikan keinginan-keinginan kami. Maka kami berikan ibadah pada mereka. Inilah kesyirikan murni orang Quraisy. Ya, fahadala yukhallisuhu minasyirik. Maka hal ini tidak dapat membebaskan mereka dari kesyirikan. Mereka tetap terjatuh ke dalam kesyirikan.